فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فضل من رحمني رحمكم الله. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru oleh Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Barbisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah. Bab kaifa yuktabu ila ahli kitab. Bab bagaimana ditulis surat kepada ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mu'alif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tentang mengucapkan salam dalam bentuk tulisan. Bagaimana kalau kita mengirim surat kepada orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani? Apakah juga didahului dengan kalimat salam? Ataukah tidak? Fadliman rahiman wa rahimakumullah. Beliau membawakan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan anna Aba Sufyan, bahwasanya Abu Sufyan ibnu Harb arsala ilaihi Hiraqal Malik Rum, bahwasanya Abu Sufyan itu diutus kepadanya penguasa negeri Romawi, yaitu Kaisar Heraklius. Dalam keadaan barakallahu fikum, Kaisar Heraklius beragama Nasrani. beragama Kristen. Summa da'a bi kitab Rasulillah alaihi salatu wasalam alladhi ursila bihi. Kemudian beliau juga disuruh untuk mendatangkan surat Rasulullah alaihi salatu wasalam yang beliau diutus dengannya. Ma'adihiyatil kalbi ila azimi busro. Suratnya diserahkan bersama kepada pembesar Busro. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadafa'ahu ila Hiraqal. Kemudian suratnya diserahkan kepada Heraklius, Kaisar Heraklius. Dalam keadaan masyarakat rahimah wa rahimahumullah, Kaisar Heraklius dengan rakyatnya yang begitu besar beragama Nasrani, Ahlul Kitab. Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Kaisar Heraklius sebagai bentuk dakwah untuk mengajak kepada kalimatul tauhid. Faqara'ahu, kemudian Kaisar Heraklius membacakannya. Membaca surat tersebut. Fa idza fihi, tiba-tiba ternyata isinya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa rasuli ila Hiraqal azimir Rum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengawali surat beliau dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Pakai lafaz basmalah. Dan ini hukumnya tidak mengapa mengirim surat walaupun kepada orang-orang kafir diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga kita semuanya disunahkan berdasarkan hadis ini untuk mengawali risalah kita, surat-surat kita dengan lafaz basmalah dalam rangka untuk bertabarruk, mencari berkah dengan menyebut asma Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW mengawali risalahnya setelah basmalah dengan memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi. Dari Muhammad, ini adalah Muhammad, ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di dalam kalimat ini ada faedah, hendaknya seorang ketika mengirim surat dia dianjurkan mengenalkan dulu. Memperkenalkan diri dulu. Jangan menjadi seorang yang maaf-maaf kirim surat kaleng. Ya, kirim surat kaleng itu salah satu perkara yang tidak beradab. Membuat penasaran orang yang menerimanya. Bertanya-tanya. Sampai menimbulkan suudzon kepada beberapa pihak. Siapa yang menulis surat ini? Apalagi sampai suratnya ini memiliki isi yang mencurigakan. Suratnya memiliki isi yang mengandung tanda tanya bagi yang menerima. Ya. Fadhilin rahiman wa rahimakumullah. Maka ini tentunya perkara yang tidak dibenarkan. Ya, apalagi kirim surat isinya mengandung perkara yang misalkan bernilai syarat. Ya, atau bernilai menimbulkan konflik di tengah-tengah umat manusia. Ya, selebaran gelap dan seterusnya. Belum lama ini, Masya Allah, ditemukan selebaran gelap. Disebar di jalan-jalan. Ya, mengatasnamakan atau di situ enggak menyebutkan dari pihak mana, tapi berisi ajakan ya kepada kristenisasi. Subhanallah, tidak demikian di dalam Islam kita dididik. Ya. Menyebarkan selebaran-selebaran gelap. Tidak ada penulisnya siapa, penanggung jawabnya siapa. Ya, termasuk di zaman sekarang, apalagi barakallahu fikum, adanya apa namanya channel-channel yang kadang tidak diketahui siapa sih adminnya, siapa sih narasumbernya. Ya, sesama admin salafiyin gak kenal siapa penanggung jawabnya atau admin. Makanya untuk dia hadir. Ya. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinu. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi ketika kita melihat, oh ini channel, ininya enggak tahu siapa. Ya, asal kita berhati-hati. Walaupun isinya bagus, walaupun isinya sepertinya bagus, menurut kita, belum tentu menurut yang lebih berilmu dari kita. Ya. Apalagi kalau isinya udah jelas-jelas menyimpang. Atau adminnya sudah ditahu, oh ini linknya siapa. Ya, oh di sini orang-orang yang bermasalah, ini ustadz-ustadz yang sudah ditahdir yang itu di situ. Jangan diambil. Gak boleh kita mengambil ilmu sembarangan. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena prinsip daripada prinsip ahlu sunnah itu mengambil ilmu dari sumber yang terpercaya. Ya, ambil ilmu dari sumber yang terpercaya. Baik. Demikian juga masyaallah rahiman wa rahmakumullah. Ya. Walaupun kepada orang kafir dalam surat ini atau dalam hadis ini, walaupun kepada orang kafir kita jangan kirim surat kaleng. Ya. Apalagi surat kalengnya isinya teror. Ya kan? Sering kirim surat ya, pesan. Ternyata isinya teror, bikin cemas, bikin takut, ngancem ini, ngancem itu. Bukan demikian prinsip daripada prinsip al-sunnah yang Rasulullah SAW ajar. Ya. Rasulullah SAW kata kepada orang kafir, beliau nyampaikan jati diri beliau alaihi salatu wassalam. Min Muhammad abdillahi wa rasulih. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ya, di awal sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan dakwah. Ya, bahwasannya ini yang ngirim surat adalah seorang hamba Allah, manusia biasa, tapi juga dia atau beliau ini adalah seorang rasul utusan Allah Azza wa Jalla, yang sebagai mukaddimah bahwasanya ini seorang rasul yang hendak menyampaikan risalah dan hendak mendakwahkan ajaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ila Herakla, kepada Kaisar Heraklius, Azim Rum, pembesarnya negeri Romawi. Kata para ulama, Rasulullah SAW memberikan kalimat Heraklius pembesar Romawi, rajanya Romawi. Ini dalam rangka untuk talatuf, untuk berlemah lembut, mengambil hatinya Kaisar Heraklius agar bisa diajak untuk masuk Islam. Ya, gelar sebagai Azim Rum, pembesar Romawi, ini disematkan oleh Rasulullah SAW dalam surat ini. Ya, jadi ini termasuk bab apa? Mujamal apa? Talatuf, berlemah lembut dengan mereka tujuannya untuk bujuk. Karena memang pembesar bangsa Romawi, Kaisar Romawi, Heraklius. Ya, disebutkan di sini untuk berlemah atau ngambil hatinya Raja Romawi tersebut dengan menyebutkan gelarnya. Menyebutkan apa? Gelarnya. Sebagai Azim Rum, pembesarnya Romawi. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, salamun ala manit taba'al huda. Semoga keselamatan itu terlimpah kepada siapa saja yang mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk. Dan ini yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan cara menyampaikan salam kepada ahlul kitab itu dengan lafaz atau salamun ala manittaba'al huda, keselamatan semoga terlimpah kepada siapa saja yang mau mengikuti petunjuk. Ya, bahwasanya apa? Kalau seandainya Kaisar Heraklius masuk Islam, mendapatkan petunjuk, dia akan dapat keselamatan. Ya, sehingga lafadznya di sini, assalam ala manittaba'al huda. Keselamatan itu bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Kemudian beliau menyebutkan dengan lafadz amma ba'd. Adapun sesudah itu. Ya. Afan sebelum itu ya ikhwah, tidak boleh kita mengucapkan salam dengan kalimat salam seperti yang kita biasa ucapkan kepada sesama muslimin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tidak boleh dengan pembahasan yang sudah berlalu, la tabda'ul yahuda wa lan nasara bisalam. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mendahului orang Yahudi atau Nasrani dengan salam, ya. Fa idza laqitum, ya, fattaru ila athyaqi. Kalau kalian berjumpa di jalan, maka paksa dia kepada tempat yang sempit. Sudah berlalu pembahasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita enggak boleh mendahulukan salam kepada mereka. Tapi kalau mau nulis seperti ini. Ya, salamun ala manittaba'al huda. Salamun ala manittaba'al huda. Nah, kecuali kalau yang mau kita kirimi surat adalah seorang muslim. Ya, zaman sekarang mungkin bukan surat ya, seringnya kita bentuk risalah. Bentuk apa? Apa? SMS atau bentuk pesan WA dan seterusnya. Maka kita disunahkan mengawali bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu memperkenalkan diri. Ini dari siapa? Kalau memang belum dikenal. Tapi kalau soalnya apa, kalau nomornya udah saling kenal, nggak perlu memperkenalkan diri. Ya kalau kita lagi pesan, kirim pesan kepada ikhwah, saudara kita yang belum kenal siapa nomor kita, atau kita nomor baru, nggak dikenali sama saudara kita, hendaknya kita memperkenalkan diri dulu. Ya, jangan membiarkan saudara kita dalam kebimbangan. Siapa ini orang? Nomornya siapa ini? Ya, kemudian membuat bertanya-tanya saudara kita tersebut. Jangan. Hendaknya memperkenalkan diri setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Memperkenalkan diri, afwan ini nomor saya, nomor baru. Sebutkan namanya. Ya, setelah itu baru, ya, barakallahu fikum, gak apa-apa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ada yang mengucapkan salam terlebih dahulu baru mengenalkan diri. Setelah itu Rasulullah SAW mengucapkan amma ba'ad. Ya, adapun sesudah itu, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya aku itu menyeru dirimu dengan seruan Islam. Ya, ini diantara metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dakwah yang begitu mulia. Dakwah kepada tauhid, seruan untuk berislam. Aslim taslam. Kata Rasulullah SAW kepada Kaisar Heraklius, masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Ya, aslim taslam. Beliau alaihi salat wasalam menggunakan kalimat yang simple pendek, tapi mudah dipahami. Ya, ini diantara keistimewaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki jawami'il kalim, memiliki keistimewaan apa? Jawami'il kalim. Kalimatnya simple tapi padat. Ya, dan ini yang harus kita banyak pelajari. Ya, jangan kalimatnya bertele-tele, tapi sebenarnya kalau mau disimpulkan sederhana saja. Ya. Jangan kalimatnya bertele-tele panjang lebar. Padahal kalau mau diringkas sederhana saja. Ya. Semestinya kita belajar untuk berbicara yang simple, sederhana, mudah dipahami. Ya, ini diantara ciri khas atau diantara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan beliau adalah seorang Rasul. Ya, kalimatnya sederhana tapi mudah dipahami. Baik, kita dapati hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, beliau kalau bersabda kalimatnya sederhana, tapi kalau mau diresapi, dihayati, kandungan maknanya begitu dalam. Disyarah bisa panjang lebar. Barakallahu fiik. Ya. Kembali ke sini, Rasulullah SAW mengajak Kaisar Heraklius untuk masuk Islam. Ya, ini diantara dakwah yang penuh rahmah. Rasulullah SAW mengajak pembesar Romawi untuk masuk Islam dengan harapan rakyatnya semuanya itu bisa masuk Islam juga. Ya, kalau sudah masuk Islam maka selamat mereka. Selamat dari azab alam akhirat yang begitu dahsyat. Ya. Kenapa masyaallah rahiman wa rahmatullah? Ya. Orang-orang kafir mati di atas kekafirannya. Ya, itu tidak akan bermanfaat segala apa yang sudah mereka amalkan. Tidak akan bermanfaat segala apa yang sudah mereka kerjakan dari kebaikan. Mereka akan menjadi ya, bahan bakar api neraka kekal selama-lamanya di api neraka. Ya. Rasulullah SAW menyatakan ma yasma'u bi ya min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun. Ya. Tsumma mata walam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabina aw kama qala alaihi salatu wasalam. Tidaklah mendengar dakwah dari umat manusia ini, apakah dia orang Yahudi, apakah orang Nasrani, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia adalah penghuni neraka. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengajak manusia untuk berislam. Aslim taslam, maksud Islamlah engkau akan selamat. Ya, karena ketika engkau menganut agama Nasrani, apalagi yang sudah dirubah, ya, menyembah, akidahnya menyembah Nabi Isa seperti di zaman sekarang, ya, maka itu adalah akidah yang batil yang enggak diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Yang mana Allah azza wa jalla menyebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsus salatah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan kalau Allah azza wa jalla itu adalah yang ketiga dari Tuhan yang tiga. Atau ajaran Trinitas. Ya, Allah azza wa jalla kafirkan. Karena Nabi Isa sendiri enggak mengajarkan demikian. Ya. Nabi Isa mengatakan ma qultu lahum illa ma amartu illa amartani bi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Ya Allah, kata Nabi Isa kepada Allah azza wa jalla, aku tidak perintahkan kepada mereka, orang-orang Nasrani, kecuali seperti yang engkau perintahkan kepadaku. Yaitu apa? Sembahlah Allah saja. Ya. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Dalam keadaan ma'asyolifah rahimahni wa rahmatullah, Nabi Isa sendiri mengajarkan tauhid. Tidak mengajarkan trinitas. Ya, trinitas itu adalah kebid'ahan yang diadakan oleh manusia-manusia sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Sekalipun ajaran yang diyakini adalah ajaran ketauhidan seperti Nabi Isa, tapi kalau dia tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tetap menjadi ahli neraka. Ya, sehingga kembali ke sini Rasulullah SAW perintahkan aslim taslam. Masuk Islamlah, engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajroka marratain, maka Allah akan memberikan kepadamu pahalanya dua kali. Dikasih semangat. Ya, Rasulullah SAW memberikan semangat kepada Raja Heraklius dan rakyatnya agar masuk Islam. Dan kalau sudah masuk Islam, pahalanya enggak tanggung-tanggung. Dua kali lipat. Ya, sebagaimana disebutkan, ya, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah SAW menyebutkan salazatun, ada tiga golongan, ya, yu'tauna ajruhum marratain, diberikan pahala dua kali lipat. Ya, ada dua, tiga golongan yang diberikan pahala dua kali lipat. Salah satunya yang disebutkan di sini adalah beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan apa? Ya, rajulun kanat indahu bintan atau jariyah, seorang yang memiliki seorang anak perempuan. Ya. Wadhi'ah, yang dia anak perempuan itu kebanyakan dianggap rendah. Ya. Fa'addabaha, lalu dia mendidiknya. Fa'ahsana adabaha, lalu dia memperbagus pendidikannya kepada putrinya tadi. Kepada afan, bukan putri ya, budak wanita. Seorang memiliki budak wanita, yang budak itu dianggap rendah. Dianggap apa? Rendah. Tapi dia sabar. Budak wanita tadi diajari baca tulis, diajari agama yang baik, diajari pendidikan yang bagus. Ya. Terus dalam keadaan apa? Summa taqaha wa tazawwajaha. Setelah itu dia membebaskan budak wanita tadi dan dia menikahkannya. Ya. Yabtaghi bidzalika wajha Allah, dia mengharapkan dengannya wajah Allah, maka dia dapat pahala dua kali lipat. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau alaihi salatu wasalam, ya, wa rajulun amana bil kitab al awal thumma jaa al kitabul akhir fa aman bih. Seorang yang beriman dengan kitab yang pertama, kitab Injil atau kitab Taurat pada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, fa amana bih, dia beriman dengan kitab Injil tadi atau beriman pada kitab Taurat tadi, ya, fa jaa al akhir, kemudian datang kitab yang terakhir yakni Al-Qur'an, fa'amana bihi, lalu dia beriman lagi dengan Al-Quran, maka dia dapat pahala dua kali lipat. Dan ini menjadi syahid Kaisar Heraklius, orang-orang Nasrani, termasuk orang-orang Nasrani sekarang, mereka ketika beriman dengan Injil kemudian masuk Islam, beriman dengan Al-Quran, pahalanya dua kali lipat. Pahalanya dua kali lipat. Ya, ini anjuran, dorongan yang begitu, ya, menyemangati orang-orang Nasrani untuk masuk Islam. Baik. Ya, yu'ta ajrahu marrataini, dia akan diberikan pahala dua kali lipat. Ya. Kemudian juga yang pertama, apa yang berikutnya adalah yang mendapatkan pahala dua kalimat abdun ada haqqallah ya wa haqqo mawali, seorang budak yang menunaikan hak majikannya dan juga hak Allah azza wa jalla dan juga hak majikannya. Yang ketiga, seorang budak yang menunaikan hak Allah, rajin ibadah, rajin sembah, rajin sholat dan seterusnya, dan dia juga menunaikan hak majikan, dapat pahala dua kali lipat. Baik ya. Jadi di sini kita lihat Nabi SAW menyemangati Kaisar Heraklius untuk masuk Islam dengan keistimewaan tadi, dapat pahala dua kali lipat. Setelah itu beliau SAW memberikan ya peringatan, fa'in tawallaita, maka jika engkau berpaling enggak mau masuk Islam, fa'inna alaika ismul arasiyin, maka engkau menanggung dosa arasiyin. Apa itu arasiyin? Ya, ada yang menafsirkan dosa masyarakatnya semuanya. Karena dia sebagai pemimpin, ya, dia yang menjadikan rakyatnya ini, ya, apa namanya, tanggung jawab bagi dia. Rakyatnya dalam keadaan kafir semuanya, ya, tidak didakwai kepada ajaran Islam, dan dia dalam keadaan tidak mau masuk Islam, maka dia menanggung dosa dari seluruh rakyatnya yang ada di ya negeri Romawi tersebut. Masya Allah, ini juga hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, yang namanya pemimpin itu menanggung ya bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya, pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dan dia kalau seandainya tidak mau masuk Islam, seluruh dosa daripada rakyatnya ditanggung oleh dirinya. Baik. Tapi sebaliknya, kalau dia masuk Islam kemudian mendakwahi rakyatnya masuk Islam semuanya, maka dia dapat pahala yang begitu besar dari keislaman daripada rakyatnya semuanya. Ya, ini pentingnya menjadi seorang pemimpin yang mengajak kepada petunjuk. Man dalla ala huda, ya, kana lahu min al-ajr man tabi'ah. Ya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka semuanya. Ya, penting sekali bagi orang-orang para pemimpin membimbing kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, pemimpin mengajak kepada kejelekan, dia nanggung dosa semua daripada yang mengikuti dirinya. Kemudian Rasulullah SAW bawakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 64, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, mari kemari kepada satu kalimat sama saja antara kami dan kalian. Ya, alla na'budu illallah. Ya, jangan kita menyembah kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan kita mempersekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, jangan menjadikan sebagian kita sebagian yang lainnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah azza wajalla. Ya, fa in tawallaw faqul syahdu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling, maka saksikan sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Ya, kalian bukan muslimin, kenapa? Karena kalian dalam keadaan tidak mau ya mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadah, dan juga kalian tidak mau berislah. Ya, ini risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid ya kepada orang-orang kafir sekalipun. Ya, sebagai bentuk rahmat bagi segenap alam tatkala beliau menginginkan keislaman seluruh umat manusia. Taibian akifuna insyaallah wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.